إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أزكم الله. الحمد لله سوري هاري ني في غيور هجان kita mengucapkan doa Allahumma salli wa nafian. Dan kajian hari ini tanggal 4 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 19 November 2020, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Syarhu Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan kita sampai di halaman 160. Ini masih berkaitan dengan kalamullah, masih berkaitan dengan kalamnya Allah, di mana kita sudah membahas tentang apa Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah laisa kalamillah, Al-Qur'an bukan kalam Allah, tapi mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk Allah. Ini sudah kita bahas. Nah, ini wasani ma'na al-kalami fil fu'adi anna al-kalam al-haqiqiyya al-mu'tabar ma kana sadiran 'an al-fu'adi min al-qalbi. أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فإنه ليس بكلام، فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان، لكن هل تقديرات القلب تعتبر كلاما؟ فإنه إلى الآن لم يتكلم الرجل. لكي تنهي تنهي di halaman 159 tentang bait syair, yaitu asy'ariyah yaquluna innal kalam huwa al ma'na al qa'im bi nafsihi li qawli syair. Jadi asy'ariyah itu menjadikan pendapatnya mereka itu berdasarkan syair, bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi bait syair, innal kalam, sesungguhnya kalam huwa al-ma'na al-qa'im bi nafsihi, sesungguhnya kalam itu adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Iqad syair, sebagaimana perkataan seorang syair, dan ini dijelaskan oleh Syekh al-Bait, nasabahu al-ba'du ila akhtal al-akhtal ma laysa fi al-matbu'i wan. Innal kalama la fi al-fu'adi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fu'adi dalila. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adhibuna Allah. والجواب عن ذلك من وجهين. في أشعره بالنبات بسنيا كلام itu adalah makna yang bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Ini berdasarkan perkataan syair, yaitu innal kalama, sesungguhnya kalam, lafil fuadi, benar-benar yang ada di dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Dan sesungguhnya dijadikan lisan itu bagi hati itu sebagai dalil, sebagai tanda bahwasanya sesuatu itu bisa keluar, bisa diungkapkan, bisa diungkapkan. Kenapa? Apa saja yang ada dalam hati antum sekarang? Ya misalnya ada dari antum mengatakan apa yo, ada nih suiman, lih, kapan adanya, lama sekali. Ini juga rintihan hati ya. Itu kalau nggak diucapkan nggak ada orang paham. Tidak ada yang paham. Makanya kalam di sini adalah makna yang bisa berdiri sendiri dengan dirinya sendiri. Makna yang bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Ini perkataan orang-orang ahli syair. Tapi di sini Allah Ta'ala berfirman, وَيَكُلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُونَ اللَّهِ. Dan dijelaskan kata-kata laula di sini di surat Mujadalah, ayat 8, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman laula, katakan laula yu'adzibunallah bima naqul. Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Nah, maka disebutkan di sini wal jawabu ala dzalika min wajhaini. Ya, yang lucunya tadi baik syair kemudian disebutkan ayat Al-Qur'an. Apakah ayat Al-Qur'an itu dijadikan sebagai syahid atau bait ini sebagai syahid dari bait syair tadi? Paham maksudnya? Syahid menguat. Ya, apakah Al-Qur'an itu dikuatkan dengan bait syair atau bait syair itu dikuatkan dengan Al-Qur'an? Nah, ini juga ketimbangan kerancuan pemikiran syair. Karena seharusnya dia itu menjadikan dalil Al-Qur'an dulu. Harus syair itu sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kalau Al-Qur'an menjelaskan, seolah-olah Al-Qur'an berada di posisinya di bawah dari bait syair tadi. Nah. Amal awwalu fa kalamun nasrani ghairu mu'tamar. Ini adalah perkataan orang-orang Nasrani. Tidak usah dianggap. Jadi apa? Ghairu mu'tabar. Tidak dianggap. Tidak ada bobotnya sama sekali. Kemudian, wasani, makna al-kalam fil fu'ad. Makna al-kalam fil fu'ad. Bahwasanya perkataan itu ada di hati. Anna al-kalam al-haqiqiyya al-mu'tabara ma kana sadiran 'an al-fu'adi min al-qalbi amma al-kalam al-majnun wal-hali wa ma ashba dhalika fa innahu laysa bikalam fal-qalbu yuqaddiru awwalan thumma yu'abbiru 'anhu al-lisan lakin hal taqdirat al-qalbi tu'tabaru kalaman fa innahu ila al-an lam yatakallam ar-rajul. Yang kedua, tentang makna al-kalam fil fu'ad. Al-kalam, pembicaraan itu fil fu'ad, dalam hati. An al-kalam al-haqiqiyya, bahwasanya kalam yang secara hakikatnya itu mu'tabara, ini adalah bentuk ungkapan maka sadiran anil fu'adi, yang asalnya dari hati. Anil fu'adi minal qalbi. Ya, sumbernya dari hati. Amma kalamul majnuni wal hadi wa ma asba dzalika fa innahu laysa bikalamin. Kalau orang yang gila, orang yang lindur dan yang lainnya atau yang semisalnya, ini bukan termasuk kata, perkataan. Misalnya sekarang Mas Agung ngantuk ngomong kayak gitu misalnya. Itu dalam keadaan enggak sadar, tapi masih setengah-setengah sadar, tapi ngomong. Ya, misalnya ini Mas Agung ya, nombarik, wazadatullah hasan. Ini maka dia tidak disebut kalam. Kayak misalnya, horoknya itu, itu disebut kalam enggak? Sini, something, snoring. It is snoring. Yeah, during your sleep. Yes, correct. But is it true that this the snoring is part of excitement? Yeah, that's right. Wa ma'ashra dalika fa'inna Allah yasabi kalaman. Ini bukan termasuk kalam. Wal qalbu yuqaddiru awalan, hati itu memberikan persepsi. Pertama kali memberikan persepsi. Tuma yu'abiru anhu lisan. Kemudian diungkapkan dengan lisan. Paham? Lakin hal takdiratul qalbi tu'tabaru kalaman. Apakah persepsi hati itu termasuk dianggap sebagai kalaman? Sebagai perkataan? Fa'inahu ilal'an lam yatakallamu rujul. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berbicara tentang itu. Oleh hal qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Falam yaj'al Rasul sallallahu alaihi wasallam ahaditha kalaman wa yuraddu ala hadha min hadaini wajhaini. Ini Asy'ariyah tertolak dengan dalil ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadasat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tajawaz an ummati, memberikan ampunan, memberikan kelonggaran, tidak dianggap dosa. Artinya mengampuni. Tajawazan umat ini mengampuni umatku ma hadasat bi anfusaha, apa yang terbersit di dalam hatinya. Ma lam ta'mal, selama dia itu tidak melakukan ataupun berbicara tentang apa yang tersirat di dalam hatinya tersebut. Falam yaj'al Rasulullah al-haditha kalaman, maka Rasulullah SAW itu tidak menjadikan hadis ini sebagai kalaman, sebagai perkataan. Wa yuraddu ala hadha min hadaini wajhaini, dan ini ditolaknya pernyataan Asy'ariyah ini dengan dua sudut pandang ini. Meaning Ahmad here now try to cleanse it some part of lesson for you. Allah will give you knowledge and then Allah will give you right guidance to become good Muslim. Rasulullah said, Inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati ma ma hadathat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Rasulullah said, Inna Allah, Allah the Most High, has forgiven my followers and ummati, tajawaz an ummati, has forgiven my followers ma hadathat bihi anfusaha, what they contemplate on within themselves. And like evil thought, we have doubt. Sometimes our doubt is evil doubt. As long as they do not act upon or speak about them. Right? Meaning, Allah will give you forgiveness. Or Allah has forgiven Ummah. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the followers of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contemplate on within themselves, meaning it is just your desire, your desire in your heart, your intention, what you tension in your thoughts, your inside your heart, and then as long you are not act, you are not speak, but what you are, your inside your heart. Understand? Yes. Like before yesterday. One week ago, you want to beat someone, but this is your intention only in your heart. You are not speak out, and then you are not willing to do, willing to act the beating him. One day, if you keep quiet, Allah will give you forgiveness. Allah has forgiven you. But when you doing, speak out what your intention, or you do the, like beating him, you smack something, and then this one mistake. But as long you are quiet, and then you act nothing about your intention, this is evil good, and then Allah will give you forgiveness. And then, أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم فهنا قيد القول فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ولو قال يقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا يعني في النفس أو في اللسان الجواب في اللسان. Sekarang tentang firman Allah عز وجل ويقولون في أنفسهم, mereka berkata dalam diri mereka sendiri. Fahuna qayyadul qaul faqal, dan ini adalah apa? Ini adalah pengikat dari perkataan tadi. Yaitu perkataannya di mana? Diikat di dalam apa? Dalam hati. Itu belum diucapkan, belum ditampakkan, belum dijadikan sebagai action. Faqala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam diri mereka laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Artinya di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan. Walau qala, seandainya Allah Azza wa Jalla berfirman, yaquluna, mereka berkata, laula yu'adzibunallahu, seandainya, ya mereka berkata seandainya Allah itu mengadab kita. Allah itu mengadab kita. Ya. Apakah ini pengandaian ini hada ya'ni fi nafs aw fi lisan? Apakah ini pengandaian ini di dalam hati atau dalam lisan? Al-jawabu fil lisan. Al-jawabu fil lisan. Ya. Muhammad, you need to open surah Mujadilah verse 8. Verse 8. Why does Allah not punish us for what we say? Why does Allah not give us punishment for what we say? Jadilah. Version 8. Surah 58. That's why is it true they said in their intention, their thoughts, or they speak out about their intention? The answer is they speak out with their tongue. وقوله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله. Dan perkataannya yaitu ونؤمن, dan kita beriman, بأن القرآن كلام الله. Kita beriman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamnya Allah. جرت في هذا المعتقد فتن عظيمة على أهل المأمون. فمن العلماء من سرق جانب الرخصة وقال إنه مخلوق خوفا على نفسه من القتل أو الحبس وتعود في ذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Jadi perkataannya Syekh Muhammad Shalih Al-Fatihah rahimahullah, wa nu'minu, kita beriman, bi anna al-Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. We believe that Al-Qur'an is the statement of Allah, not the creation of Allah. Understand? Nah. Jara fi hadha al-mu'taqad fitanun 'azimatun. Dan ini telah berlangsung dengan keyakinan ini, gara-gara keyakinan ini, akidah ini terjadi fitnah yang sangat besar. Fitanun adimatun, fitnah yang besar, sangat besar. Al-Ahli Ma'mun, pada masa Khalifah Ma'mun. Ini Khalifah Ma'mun, ini di dinasti Abbasiyah. Di Abbasiyah. Dan ini sekitar tahun 183 sampai 218. Dan Khalifah Ma'mun ini, karena beliau itu menyukai ilmu, mencintai ilmu, maka pada masa pemerintahannya berkembang ilmu. Ulama-ulama itu disejahterakan. Ya. Jadi di situ di Ahli Ma'mun, masa pemerintahan Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun ini sekitar tahun 180-an sampai 200, 183 sampai 200. Nah. Ya. Nah, man salaka janibar rukhsati. Ada ulama saat itu yang melewati atau menyusuri jalan yang jaya di marusah, sisi yang ada kelonggarannya, sisi yang ada kelonggarannya. Waqala innahu makhluqun khawfan ala nafsihi min al-qatli aw al-habs. Itu dia mengatakan, sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini, yaitu dia mengatakan innahu makhluqun, Al-Quran adalah makhluk, karena dia mengatakan itu sebagai apa? Bentuk takutnya dia ala nafsihi, terhadap dirinya. Kenapa takut? Karena ingin akan dibunuh, ya, atau dipenjarakan. Ya. Muhammad, there was a gold era in the knowledge that in the government of Maimun between 180 until 200 do not hijrah. And then some of the one who have knowledge about this feeling afraid from being captured or being tortured or being killed. If they don't want to say that Al-Quran makhluk, and then they will be captured or killed or tortured or something bad things. That's why one of them say that Al-Quran makhluk. Al-Quran is the creation. Al-Quran is the creation. Why he said like that? Because afraid of being killed or being captured. That's why, or being in jail. That's why ta'awwala fi dhalika qawlullah ta'ala. Dan kemudian menta'wil yang demikian itu dari firman Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu matma'innun bil iman. Ini di surat An-Nahl ayat 106. Ya. Ban An-Nahl surat keberapa, Ban? An-Nahl. An-Nahl, An-Nahl. Surat keberapa An-Nahl? An-Nahl. Qaf, Fal, Nahl. 9. Alhamdulillah. Bulu TV. Tiris, apa? Surat An-Nahl. Surat keberapa? Hah? Apa yang menaik? Mas Walon? Belas. Banyak akhirnya mendapatkan jawaban 6, 16. Jadi di situ dijelaskan, ya, An-Nahl version 106. Full verses. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man saraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allahi wa lahum adabun alim. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam imannya, yang dia tidak berusaha. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah, ya Allah, kemurkaan Allah akan menimpanya. Walahum adzabun adzim, baginya adab yang begitu dahsyat. Allah said that whoever disbelieve in Allah after his belief, except for one who is forced to renounce his religion while his heart is secure in faith, but those who willingly open their breasts to disbelief, upon them is wrath from Allah, and for them is a great punishment. That's why if you force it to say that you are disbelief, okay. But if you willing you with your open mind and then willingly to accept the statement that Allah is not more than one, if you force it to renounce your religion, and then well, your heart is secure in your faith, or not being influenced by their forced and problem. Understand? ومن العلماء من تأول وفي تأويله منجوحة عن الكلي فكان يقول إذا سئل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة ويتأول أصابع يديه ada ulama juga yang mentakwilkan ya bahwa fi ta'wil dan dalam ta'wil itu ada manduhatun 'anil kadhib. Manduhah itu sumbangan, sumbangan untuk melakukan banyak kedustaan. Ya, antum itu manduhah yang didonasikan itu kedustaan. Ya, manduhatun 'anil kadhib. Fakana yaqul, dia mengatakan idza su'ila, apabila ada yang ditanya Al-Quran wa Taurat wa Injil wa Zabur. Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Hadihi kulluha, ini semuanya ini adalah makhlukatun. Ini makhluk semuanya. Wa ta'awadu asabi'atihi. Dan dia pun menta'awilkan dengan tangan. Kalau satu makhluk, dua makhluk, berarti semuanya makhluk. Ta'awil. Cukulogi. Wa minhum man samma wa qala al-Quran ghairu makhlukin. Kalal Imam Ahmad. Rahimahullah wa hadha wajibun alayhi ay al-Imam Ahmad an yasmuda wa yaqul al-Qur'an ghairu makhluqin walau qutila li'anna al-maqam fi hadhihi al-hali maqam jihadin wal-Imam Ahmad rahimahullah law qala innahu makhluqun lakana an-nasu kulluhum yaquluna innahu makhluqun wa hadha haramun. Nah, jadi di zamannya Maimun, zamannya Ma'mun, bukan Maimun ya, Ma'mun, dinasti Abbasiyah, itu ada ulama yang penjilat dan ada ulama yang sejati. In the period of Ma'mun, ulama that they entering the government political goals and then the one who still purity. Meaning the scholar is divided into some one division, and scholar who close to the governor say that you should say that Al-Quran is the creator of all creation. Al-Quran is the creation of all. Allah is the creator, Quran is the creation, and then the one who still in pure way, the good way, the scholar said, no, Al-Quran, Kalamullah, Al-Quran is the statement of Allah, not the creation. One of them is Imam Ahmad. Wamin, jadi di antara mereka yang senantiasa masih membela dan membantah Al-Quran itu makhluk adalah Imam Ahmad. Dan beliau mengatakan Al-Quran bukan makhlukin. Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, itu adalah Imam Ahmad. Wa hadha wajibun alaihi. Ini adalah suatu bentuk kewajiban baginya. Kewajiban bagi Imam Ahmad. An yasmuda wa yakul, untuk tetap beliau itu tegak dalam prinsip yang benar. Dan beliau mengatakan Al-Quran bukan makhlukin. Al-Quran itu bukan makhluk. Walaupun itu harus dia dibunuh. Ya. Li'an al-maqama, karena kedudukan saat itu adalah di hal-hal kedudukan dalam kondisi tersebut adalah maqamu jihadin. Kondisinya kedudukan jihad di situ. Wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Setelah bertahun-tahun ditanya lagi. Nanti apa sendiri insyaAllah. Tanpa tulis. Makanya al-fahmu bitakrar. Al-fahmu bitakrar. Kepahaman itu dengan diulang-ulang. Antum pertama enggak bisa, terus dua enggak bisa, ketiga enggak bisa. Insyaallah yang ketiga dan keempat bisa jadi Allah akan memberikan antum kepahaman. Muhammad, you will get good understanding when you repeating daily. Repeating once, twice, times, something like that. Not only once. Repeat it. You make repetition. Okay? As many as you can. All knowledge. Even when you memorize Quran, memorize Al-Fatiha, memorize Juz'ama, and something like that, you just repeat it. By repetition, you will get the good knowledge, good understanding. Karena kalau seandainya Imam Ahmad itu mengatakan innahu makhlukun, Al-Quran itu makhluk, maka manusia seluruhnya itu akan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan ini haram, ini hukumnya haram. Jadi Imam Ahmad, the scholar who is true warrior in this question, he refused to say that Al-Quran is the creation of Allah. He said that Al-Quran is the statement of Allah. Al-Quran is not the creation of Allah. Even he should be killed, no problem. That's why in this situation, this the situation for jihad. And then Imam Ahmad, if he said that Al-Quran is the creation of Allah, and then all people will follow him, and then they said, until right now, he said that Al-Quran is the creation, then this is haram, this is prohibited. That's why Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ahmad rahimahullah telah membela sunnah. Saya disebutkan Imam Ahmad itu adalah dafi sunnah, pembela sunnah. Karena saat itu sunnah sudah mulai padam dengan adanya paksaan dari pemerintah saat itu. Falidhalika naqul man ukriha 'alal kufri qawlan aw fi'lan fa in kana imaman harma alaihi an yuwafiqa. an yuwafiqa la ta'wilan wa la ikrahan li anna an-nasa yaqtaduna bihi wa ya'khuduna anhu wa amma in kana insanan adiyan falahu rukhsah imma bi ta'wili aw bil ikrahi. Nah. Jadi di sini tadi ada tafsirnya. Kalau antum itu dipaksa kemudian melakukan hal-hal yang seharusnya secara syariat itu diharamkan, maka tidak apa-apa. Namun kalau kedudukan antum itu adalah kedudukan kunci, kedudukan puncak yang itu mempunyai pengaruh yang sangat esensial, maka tetap harus diusahakan dengan perjuangan yang terakhir. Bahkan kalaupun dibunuh pun tidak masalah. Itu ajaran adim. Nah, saya sebutkan di sini. Kita katakan, man ukriha alal kufri qawlan aw fi'lan fa'in kana imaman harma alihi an wafiqa. Apabila dipaksa untuk melakukan kekafiran, baik perkataan maupun perbuatan, fa'in kana imaman, walaupun itu seorang imam, maka diharamkan baginya untuk menetapinya. La ta'wilan wa la ikrahan. Baik itu menta'wilkan atau beralasan dengan ta'wilnya atau dipaksa. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihi. Karena orang-orang itu mengikuti dia. Ya. Kayak misalnya sekarang orang-orang mengikuti Mas Agung Mufti Ambi di Sayarah misalnya. Ya. Bidara Jenariah misalnya. Agung Mufti Am tentang jual beli motor misalnya. Ya. Kalau misalnya Mas Agung mengatakan harga ini itu harga misalnya 10 juta, maka orang lain akan mengatakan, "Wah, itu muftinya aja yang katanya 10 juta kok. Kok bisa-bisanya antum jualnya lebih mahal, nggak benar." Jadi beliau orang yang punya kekuasaan itu adalah standarnya yang diikuti. Wayakudunan dan dia pun orang-orang itu mengambil keyakinan dari pemimpin tersebut. Wa amma in kana insanan adiyan. Tapi kalau ya itu adalah manusia biasa. Adian. Kayak kalau ada orang yang bernama Adi, itu artinya biasa. Tapi kalau misalnya kita mengatakan huwa Adi, Adi ahyan ja'a ahyan la. Itu Adi. Orang biasa itu naik turun. Ya, naik turun. Itu Adi. Tapi beda dengan Adi. Adi bin Hatim. Itu nama sahabat. Jadi kalau misalnya antum itu ada orang bernama Adi, itu antum mau Adi atau Adi? Ya, kasih penawaran ke dia. Kalau saya Adi, saya itu orang biasa. Oh, berarti antum itu kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ya. Karena orang biasa seperti itu. Ya. Tapi kalau Adi bin Hatim seorang sahabat yang sangat semangat untuk menuntut ilmu syar'i sama Nabi SAW. Falahu rukhsah imma bi ta'wil au bil ikrah. Maka baginya itu ada rukhsah. Orang biasa itu ada rukhsah, ada kelonggaran. Ya, bisa jadi dengan penta'wilan dia tadi mengalaskannya, memberikan alasan. Atau bila ikrah atau memang dipaksa. Kalau maksudnya bedanya. Nah, al-muhim yang penting di sini ya. Meaning this is the differential about the people who have knowledge is scholar or his have high rank level in his people among his people and then the one who just ordinary people like you, but you are not ordinary people in Poland, because most of Poland people is kafir or special. If you say that something like they will say that will give chance to Muhammad to say it about Natal, about Christmas. And then he said, no problem, we can tolerate or tolerance the all people come, and then all people, I want all people in peaceful situation. And then this is the mistake. Because why? People is dealing with your statement. If your statement is negative statement like that, then people will follow you and you will ruin their aqidah, their knowledge, their iman. Because in Islam, we cannot respect the Christian people who help their Christmas day. Cannot say congratulation to Merry Christmas or something, no, is prohibited. If you say that this thing, you give statement that no problem, my brothers and sisters, if you forced to say that to make to congratulate greetings Christmas Day, and then no problem, because this is part of our mission, make peaceful condition in our village. No, this is that is why if people is based on this knowledge that you are special among them, and then you need to act wisely, but not flowing with them. So just no need to story, because these people will not you come on. Have another any question, and then we'll discuss after this. Okay. المهم أنه جرت محن عظيمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأدن أن الله يغفر المأمون على ما أدخل على المسلمين من كلام الفلاسفة والمنطقيين وذلك لأن هذا الرجل وإن كان فيه خير لكن أدخل على المسلمين خللا بعقائدهم وضل به أمة ومثل هذا ضرر عليم وحسنته مغمورة في جنب سيئاته لكننا نقول هذا الرجل قدم على ربه والله سبحانه وتعالى يتولى حسابه. نعم. Al-Muhim, ya, pentingnya di sini adalah Annahu jarat mihan adimatun. Ini telah terjadi fitnah yang sangat besar tentang Al-Quran makhluk atau Al-Quran kalamullah. Fitnah yang sangat besar. Qala Syekhul Islam intinya, Syekhul Islam dia berkata, kapan meninggal Syekhul Islam intinya? 728, ayo, Allah barik. لا أدون أن الله يغفر المأمون على ما أدخل على المسلمين من كلام الفلاسفة والمنطقين. Aku tidak mengira bahwasanya, aku tidak menyangka bahwasanya apa? Artinya, aku tidak berprasangka bahwasanya Allah Azza Wajalla itu melalaikan makmun sehingga apa yang masuk pada kalangan muslimin itu dari perkataan atau pemikiran filsafat dan ahli filsafat. Ahli kalam, sahabat. Karena pada masanya dia itu filsafat berkembang dramatis, sangat pesat dan sesat. This in the period of Muhammad, I said that I never doubt that Allah not concerned about what is going on with the Muslim the followers of Rasulullah, because there is inflation with or any polluted by filsafat, philosophy, and then all this big liar in philosophy of statement entering one period in his period when Ma'mun governor the some country, then he release chance to philosophy entering the Islam, and then polluted the purity of Islam. Jadi yang demikian ini karena hadar rajul masyarakat al-Ma'mun di sini, wa'inkan fi khairun, walaupun di dalam masa-masanya al-Ma'mun ini ada kebaikannya apa? Ilmu di situ boleh dikembangkan sangat-sangat santap sekali, ya, perkembangan ilmu saat masa pemerintahannya 183-218 sekitar itu sangat pesat sekali. Lakin adkhal al-muslimina khalalan fi aqaidihim wadalla bihi ummatun. Dan di sini, namun dia itu memasukkan kepada kaum muslimin khalalun atau khalalan, ya. Jadi adkhal al-muslimina khalalan, dia memasukkan dalam Islam itu bentuk apa? Bibit-bibit kecacatan. Bibit-bibit yang merusak, yaitu fi aqaidihim, di dalam akidahnya mereka. Wadalla bihi ummah, maka umat itu menjadi sesat gara-gara apa yang dimasukkan tersebut, benih-benih kesesatan tersebut. Mislu hadza dararu adim. Ini kemudaratannya di sini sangat besar. Wa hasanatuhu maghmuratun. Ya, fi jambi sayati. Maka kebaikannya dia itu di dalam cakupan kejelekan dia yang sangat besar. Lakinna naqul, namun kita katakan, hadza rajulu qadima ala rabbih. Orang ini sudah mati, sudah sampai kepada misalnya di situ apa? Sudah meninggal. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatawalla hisabahu. Dan Allah sajalah yang kelak akan menghisabnya. Jadi antum enggak usah repot-repot menghitung antara baik benarnya dia. Allah yang menghitung. Ya. Tapi dia ada kebaikan, namun juga ada kejelekannya. Maka yang antum harus pahami di sini apa? Bahwasanya seseorang itu ada dua sisi. Sisi kebaikan dan sisi kejelekan. Meskipun dia itu pemerintah atau penguasa yang sah saat itu. Ya, makanya orang yang diiming-iming dengan kekuasaan itu dahsyat. Dahsyat apanya? Dahsyat hisabnya. Seandainya mereka mengetahuinya, seandainya mereka mau berpikir. Namun terkadang ketika orang sudah masuk kepada bagian politik yang seperti itu, orang sudah tidak bisa sama-sama fikir. Nanti di hadits kudro, insyaallah nastamir ba'da sholat, insyaallah. Kita lanjutkan setelah sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.